Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله بركاته Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dosa itu bermacam-macam jenis bentuknya. Yang pertama kaitannya hubungannya dengan malakiyah, dengan kerajaan Allah yang itu hanya milik Allah, yang mana manusia tidak bisa ikut campur di dalamnya dari sifat rububiyah, uluhiyah dan asma sifat, karena malakiyah ini hak milik Allah Azza wa Jal, ketuhanan ini milik Allah, kesembahan hanya milik Allah, kesempurnaan di dalam asma sifat hanya milik Allah Azza wa Jal. Manusia tidak bisa berserikat di situ sedikit pun. Kalau azamah seperti azamah sifat besar dan maha besar, ini hanya milik Allah saja. Makhluk tidak bisa, walaupun dia memang besar, tetapi besarnya nisbi, bukan besarnya mutlak. Walaupun bentuk tubuhnya besar, tetapi nisbi, bukan mutlak, relatif, bukan segalanya, bukan sempurna. Karena kalau sudah mengandung kebesaran yang sempurna, yang tidak ada cacatnya, itu hanyalah milik Allah saja. Manusia, makhluk, tidak bisa mengaku-ngaku, tidak bisa mengklaim ya dirinya besar, walaupun memang besar secara nisbi, secara makhluk, tetapi alamah yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kibria, kesombongan yang sempurna hanya milik Allah. Jabarut wal qahar wal ulu, mengalahkan, walaupun manusia bisa mengalahkan manusia yang lainnya, tetapi nisbi, bukan mutlak, bukan segalanya, hanya nisbi. Mungkin sekarang dia bisa mengalahkan, nanti besok setelah berjalannya waktu dia pun berubah menjadi lemah, sehingga tidak mutlak. Ulu, al-ulu maha tinggi, walaupun mungkin secara nisbi dia tinggi, nisbi saja, relatif, tidak secara mutlak. Sehingga mutlak al-ulu, ketinggian yang maha tinggi hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nah, ini kesyirikan di dalam hal ini lebih parah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dosa di dalam bab ini, bab masalah malakiyah, yang ini hanya milik Allah, kerajaan Allah, rububiyah Allah, asma wa sifat wa uluhiyah, ya, maka bentuk kemaksiatan di dalam tahapan ini, bab yang ini adalah lebih besar. A'zam anwa'id dhunub, dosanya paling besar. Sehingga masuk ke dalamnya al-qaul 'ala Allah bila ilm fi khalqi wa amri, berucap, berkata terhadap Allah yang tanpa ada ilmu dan tidak ada perintahnya dari Allah. Wala taqulu lima tasifu al-sinatikum al-kadhib, hadha halalun wa hadha haram, litaftaru 'ala Allah al-kadhiba, innal ladzina yaftaruna 'ala Allah al-kadhiba la yuflihun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wala tasifu, jangan kamu sifati, ya, terhadap manusia mengatasnamakan Allah dengan lisan-lisan kalian kedustaan terhadap Allah. Hadza halal wa hadza haram, ini boleh, ini enggak boleh, ya, ayat ini mengatakan boleh, ini enggak boleh, padahal tidak, padahal sebaliknya. Tujuannya apa? Litaftaru 'ala Allahil kadziba, sehingga kalian berdusta atas nama Allah azza wa jal. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun, sungguhnya mereka-mereka yang berdusta atas nama Allah, mengatasnamakan ini halal, ini haram, padahal Allah tidak demikian dan Rasulnya pun tidak demikian, maka mereka tidak akan beruntung. Nah, karena ini hak milik Allah, rububiyah, uluhiyah, wasma sifat, milik Allah azza wajalla. Ini di dalam rububiyah saja. Di dalam uluhiyah juga sama, enggak boleh menyembah, dia menyembah kepada Allah, dia juga menyembah kepada selain Allah. Ada syirik billah. Di dalam asma sifat juga tidak boleh. Ya, nama-nama Allah yang khusus milik Allah itu tidak boleh dipakai. Nah, atau menentang nama Allah, menolak nama Allah. Dia menentang ismullah ar-Rahman, nama Allah ar-Rahman. Dia tentang, dia tolak. Nah, ini tidak boleh. Wa hum yakfuruna bir-Rahman, dan mereka orang-orang musyrikin kufur, menentang, mengingkari nama Allah ar-Rahman. Ya, mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Ketika perjanjian Hudaybiyah, maka orang-orang musyrikin melihat perjanjian yang ditulis oleh Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, hadza min Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka mereka orang-orang musyrikin mengatakan, dihapus, suruh hapus Ar-Rahman. Ya. Nah, padahal dikenal sebelum jahiliyah ada syair-syair yang mereka menetapkan nama Ar-Rahman. Mereka sendiri sebelumnya atau di zaman jahiliyah mereka sendiri menetapkan nama Allah Ar-Rahman. Ya, di syair-syair kuno mereka, di bait-bait syair mereka disebutkan nama Allah Ar-Rahman. Artinya apa? Jahiliyah sebelumnya juga sudah menetapkan nama Allah Ar-Rahman. Tetapi ketika perjanjian Hudaybiyah, mereka menolak nama Allah Ar-Rahman. Wahum yakfuruna bir-Rahman, dan mereka menolak nama Allah Ar-Rahman. Nah, disebutkan oleh Syekh Sulaiman di dalam syarah kitab Tauhid, atau Syekh Abdul Rahman bin Hasan, ya, atau syuruhat yang lainnya menyebutkan wa ma yasha'ir rahman ya'qidi wa yutliki. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, ini syair dari syair-syair jahiliyah, ya, yang menetapkan nama Allah Ar-Rahman. Nah, nama Allah Ar-Rahman, tetapi mereka malah menolak Ar-Rahman, wahum yakfuruna bir-Rahman. Nah, ini juga kemaksiatan yang seperti ini, nah, besar, a'zam anwa'id dhunub, sama seperti Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Ini dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah. Karena apa? Menyamakan, mensetarakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia adalah Rabb, seolah-olah dia adalah sang pencipta, sehingga dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah. Ada a'zam anwa'id dhunub. Demikian pula tidak boleh memberikan nama Syahinsyah atau Malakul Amlak. Syahinsyah bil Farisiyah. Ya, bahasa Persia. Ya, artinya para sahabat atau Rasulullah SAW, para sahabat juga kadang belajar bahasa asing. Persia asing bukan? Bahasa asing. Kadang kalimat-kalimat seperti itu digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ketika Abu Hurairah sakit, maka Rasulullah SAW berbicara dengan Farisia. Rasulullah SAW berbicara dengan bahasa Persia, bahasa Iran. Ya Abu Hurairah, asyika maddard, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, itu bahasa Persia. Maknanya apakah kamu sakit? Ini bahasa asing, bukan bahasa Arab. Artinya apa? Nah, dari segi bahasa, kadang-kadang digunakan bahasa-bahasa asing. Ya. Nah, sama seperti Syahinsyah. Syahinsyah adalah Malakul Amlak, bahasa Persia. Nah, sehingga tidak boleh menamakan atau memberi nama sama dengan nama Allah yang itu adalah kekhususan milik Allah Subhanahu wa taala. Misalkan anaknya dinamakan Ar-Rahman, nama anak kamu siapa? Ar-Rahman. Enggak boleh. Jangan. Ya. Kasih nama Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman. Nah, artinya baik di dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma sifat, seseorang tidak boleh melakukan kemaksiatan di dalam tiga tauhid ini. Ya. Kalau dia melakukan kesyirikan, kemaksiatan di dalam tiga tauhid ini, asma sifat, uluhiyah, rububiyah, maka ini adalah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa' ma'ahu 'amalun, amalannya tidak bermanfaat sedikit pun. Qala rahimahullah, faslun adz-dzunub syaitaniyah, pasal yang berikutnya adalah dosa yang hubungannya dengan setan. Wa ma syaitaniyah fattashabbu bisyaitan fil hasad wal baghi wal ghish والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله وتحسينها والنهي عن طاعته وتهجينها والابتداع في دين الله ودعوة إلى البدع والضلال. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dosa yang kaitannya dengan setan adalah seperti menyerupakan syaitan. Hubungannya kaitannya dengan setan yaitu hasad. Hasad ini sifat syaitan, hasad. hasad, iri, dengki, ya, al-baghi, melampaui batas, ya, zalim terhadap yang lainnya, baghi, wal-ghish, tipu menipu, wal-ghil, nam, wal-khida', khianat, wal-makar, bikin makar, wal-amr bima'asillah, melakukan perbuatan kemaksiatan pada Allah dan menghiasinya, wan-nahyi 'an ta'atih, mencegah seorang hamba dari ketaatan pada Allah dan menghiasinya, dan melakukan kebid'ahan di dalam agama dan mengajak manusia kepada kebid'ahan dan kesesatan. Ini dosa yang sifatnya kaitannya hubungannya dengan syaitaniyah, hubungannya dengan syaitan. Ini jenis yang kedua, macam yang kedua. Wa ala naw yalin naw al awal min al mafsadah. Tingkatan ini adalah tingkatan yang kedua dari yang pertama, ditinjau dari segi kerusakan. Wa in kanat mafsadatuhu wa in kanat mafsadatuhu dunah, walaupun kerusakannya di bawah yang pertama. Walaupun kerusakannya itu di bawah yang pertama, ya. Nah, tetap berbahaya, jangan dianggap sepele, berbahaya tetap. Qala rahimallahu wa as-sab'iyyah. Adapun yang sifatnya as-sab', buas, bahasa secara bahasanya buas, sab', buas, ya. Ini kaitannya dengan hewan buas. Biasanya kalau hewan buas apa? Ngapain aja kalau hewan buas? Ah, membunuh, ya, merampas, permusuhan, pertikaian, percekcokan, nah, menindas yang lemah, menindas orang-orang yang tidak bisa apa-apa, yang lemah, ya, lahir dari situ apa? Dari jenis macam-macam dosa yang lainnya, ya, wal jur'ah ala dzolm wal udwan, lancang, lancang di dalam berbuat kezaliman dan permusuhan, nantang, sudah salah nantang. Ini dosa yang sifatnya sab'iyah, ya, diambil dari hewan buas, buas, nantang, ngajak perang terus, perang, padahal ahlu sunnah, padahal kaum mukminin diajak perang. Ini hewan buas yang seperti ini, nggak puas-puas sampai saudaranya itu apa, hancur, na'udzubillah. Nah, ini dosa, ya, menginginkan saudaranya hancur, menginginkan saudaranya nam diterkam sebagaimana hewan buas yang selalu nam menginginkan saudaranya itu mati, hancur, binasa, diterkam, ditindas, ditumpahkan darah, permusuhan dan terus permusuhan. Wa madzunubul bahimiyah famil syarrah wal hirs ala qadai syahwatil batn wal farj. Yang ini juga kaitannya dengan dosa nam, sama seperti hewan binatang ternak, ya, keburukannya, kejahatannya nam, selalu syahwat, syahwat, syahwat, syahwat, selalu didahulukan syahwatnya, ya, perzinahan, masalah perut, berantem masalah perut, ya, masalah mencari penghidupan, berantem, sama seperti hewan, ya, wal farj, kemaluan, ya, sehingga lahir dosa yang berikutnya, perzinahan, pencurian, memakan harta anak yatim, wal bohol, pelit, ya, wasyuh, koret, ya, pelit sama koret sama, beda, syuh, asyadul bohol, lebih parah daripada bohol, sehingga ketika manusia, ketika hamba Allah itu menahan zakat dan sedekahnya, ketika hamba Allah menahan zakat dan sedekahnya, maka Allah juga menahan apa? Allah juga menahan apa? Hujan. Artinya apa hujan? Tidak ada hujan, panas, bahkan kebakaran mungkin. Ya, jangan nyalahkan siapa-siapa. Salahkan diri sendiri. Kenapa kita tidak bersedekah? Kita pun pelit. Menahan, tidak mau membantu saudara kaum muslimin. Kita pun menahan, tidak mau berinfak. Maka Allah tahan hujan. Allah tahan hujan. Apalagi kalau sudah kebakaran. Musim kemarau, panas, tidak ada hujan, kebakaran. Kalau ngelihat api kebakaran, apa doanya? Hah? Doanya apa? Takbir. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Zadul Ma'ad dengan takbir. Ya, bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus sampai mati. Apanya mati? Api. Apinya, takbir. Karena api itu sifatnya siapa? Setan. Dan setan selalu ke atas, membumbung tinggi ke atas, merasa tinggi ke atas dan merusak yang lainnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak akan bisa dikalahkan kecuali dengan takbir. Membesarkan Allah. Suh, lihat. Dan banyak. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, banyak kita dapatkan dengan takbir, mati sendiri. Takbir, Allahu Akbar, langsung cepat mati. Ya. Gratis enggak biayanya? Gratis. Tinggal takbir aja. Nah, ya, Masya Allah. Itu faedah dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Wal bohol wal syoh wal juban wal halak wal jaza' wa ghairu dzalik. Juban, penakut. Orang yang penakut pasti pelit. Orang yang pelit pasti penakut. Orang yang dermawan, berani. Orang yang berani, dermawan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wal bukhul wal jubn qarinan, sifat pelit dan sifat penakut itu kawan, berteman, kawan. Artinya apa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, lawannya yaitu dengan asyaja'ah, keberanian dan kedermawanan. Artinya ketika seorang berinfak, bersedekah, pasti dia berani, punya nyali. Punya nyali. Kenapa enggak takut? Mau disikapi, mau dihajar, mau diapa? Karena dia berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, permasalahan-permasalahan apa? Nah, mau dia nah dihantam dan lain sebagainya, dia tetap berani. Karena apa? Karena dia tetap berharap, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa hadzal qismu aktharu dhunubil khalq li'azzihim 'ani dhunubis sab'iyyah wal malakiyyah minhum yadkhulu sa'iral aqsam. Bagian yang ketiga ini, jenis dosa bagian yang ketiga ini, aktsar, paling banyak, ya, paling banyak yang menimpa pada makhluk, karena mereka apa, tidak mampu untuk melakukan dosa yang lainnya, baik sifatnya sab'iyyah atau malakiyyah. Wa minhum yadkhuluna sa'iral aqsam, dari situlah masuk dari berbagai jenis dosa. Wa yajurum ilaihi bizimam, sehingga ketika sudah masuk ke dalam dosa tersebut akan menarik dosa yang lainnya. Wa yadkhuluna minhu ila dzunubis sab'iyyah, akan mudah masuk dari situ naik kepada dosa yang sifatnya sab'iyyah, kemudian ila syaitaniyah, kemudian naik lagi kepada dosa yang sifatnya syaitaniyah. 6. Kemudian naik lagi. 6. Kepada dosa yang sifatnya malakiyah, munaza'atul rububiyah wa syirik wal wahdaniyah. Wa man ta'ammala hadza, maka barang siapa memperhatikan ini, haqqat ta'ammul, benar-benar memperhatikan, tabayyana lahu, akan jelas baginya, anna dzunuba dahlizu syirk wal kufur wa munaza'atillah fi rububiyyatih, bahwa yang namanya dosa dan kemaksiatan adalah menggiring, menggeret seseorang kepada kesyirikan dan kekufuran. Sehingga ada salah seorang salaf mengatakan, adzunub baridul kufur, dosa itu pos yang menggiring, yang menarik kepada dosa yang berikutnya, sampai kepada kesyirikan, kekufuran. Ketika tahapannya tidak dihentikan. Wa munaza'atillah fi rububiyyatih, sehingga selalu bertentangan dengan rububiyyah Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Qala rahimallah, wa qad dalla al-Qur'an wa sunnah wa ijma'u sahaba wa tabi'in ba'dahum wal a'immah ala anna min adh-dhunub kaba'ir wa shagha'ir. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimallah, telah jelas dalil dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan ijma'us sahabah dan tabi'in dan yang setelahnya dari kalangan a'immatul hadis, ala anna min adh-dhunub, sungguhnya dosa itu ada dua, kaba'ir wa shagha'ir, dosa besar dan dosa kecil. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna 'an nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan kalau seandainya kalian menjauhi dosa-dosa besar, ma tunhauna 'an, yang dilarang dari dosa tersebut, nukaffir 'ankum sayyi'atikum, niscaya kami akan menghapus dosa-dosa kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke dalam surga yang mulia. Qala ta'ala alladziina yajtanibuuna kaba'iral itsmi wal fawaahisha illa lamam. Mereka-mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan fawahis. Artinya apa? Dosa besar harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaitannya dosa tersebut dengan manusia, maka apa? Minta dihalalkan sesama manusia. Kalau kaitannya dengan Allah, ya bertobat kembali kepada Allah, menyesali dan tidak melakukannya lagi, tidak kembali lagi, bersungguh-sungguh tidak melakukannya. 6. Qala ta'ala alladzina yajtanibuna kaba'iral itsm wal fawahisha illa lamam, wa bisahih anhu sallallahu alaihi wasallam anhu qala, dan di dalam sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams, salat yang lima waktu, wal jumu'atu ila al-jum'ah, dari satu jumat ke jumat yang berikutnya, wa ramadanu ila ramadan, dari satu ramadan ke ramadan yang berikutnya, mukaffiratun, sebagai penebus dosa, penghapus dosa, lima bainahunna, antara keduanya, antara satu dengan yang berikutnya, antara satu salat ke salat berikutnya, antara satu jumat ke jumat yang berikutnya, dari ramadan ke ramadan yang berikutnya. Dengan syarat, idza tunibatil kaba'ir, ketika dosa-dosa besar dijauhkan. Itu syaratnya. Kalau dosa besarnya tidak dijauhkan, maka tidak akan dihapus dosa kecilnya. Karena yang dimaksud di situ adalah dosa kecil. Adapun dosa besar harus dengan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal a'mal mukaffirah laha thalath darajat. Amalan yang menghapuskan dosa ini ada tiga tingkatan. amalan yang menghapus dosa ini ada tingkah, ada tiga tingkatan, tiga derajat. Derajat itu dari bawah ke atas. Darokat dari atas ke bawah. Itu darokat. Derajat dari bawah ke atas, tingkatan ke atas. Ihdaha salah satunya antaqsur ala takfiris saghair. Penghapus dosa ini yang dimaksud hanya menghapuskan dosa-dosa kecil saja. Lidha'fiha wa da'fil ikhlas fiha wal qiyam bihuquqiha. Karena lemahnya dan lemahnya keikhlasan di dalam hal tersebut, di dalam menegakkan hak-haknya. Bimanzilati dawa'ad ba'if, seperti obat yang sifatnya lemah. Alladzi yanqusu an muqawamati da', an muqawamati da' kamiyatan wa kaifiyah. Obatnya, obatnya biasa-biasa saja, bukan obat yang dosis tinggi atau bukan obat yang kuat, sehingga tidak bisa melawan penyakit. Penyakitnya juga harus biasa-biasa saja, baik secara kamiyah dosis maupun secara kaifiyah jenisnya, kronis atau baru, sudah lama atau baru, sudah menahun atau baru. Yang kedua, antuqawim as-saghair wa la tartaqi ila takfir shay'in min al-kaba'ir. Penghapus dosa tersebut melawan atau menghapus dosa-dosa yang kecil. Wa la tartaqi ila takfir shay'in min al-kaba'ir. Tidak bisa menghapuskan dosa besar. Kalau dosa besar harus dengan taubat. Ya. Makan harta dari ribawiyah. Ya ditinggalkan, dia harus tinggalkan ribawiyah. Ya. Zina wa liwat, perzinahan dan liwat. Dia harus tinggalkan zina dan liwat. Nah, harus dia tinggalkan. Itu dosa besar. Atsalitsah yang ketiga dari amalan tersebut bisa menghapus dosa kecil, ya, tingkatan yang ketiga antaqwa ala takfir as-saghair tabqa fiha quwwatun tukafir biha ba'dal kaba'ir. Amalan tersebut kuat, bisa menghapus dosa kecil, sehingga kalau sudah bisa menghapus dosa kecil semakin kuat juga. 6. Bertahap akan menghapus dosa. 6. Sebagian atau sebagian dari dosa besar. Fata'amal hala, maka perhatikan hal ini. Fa'ina yuziru angka iskalat kathirah. Dari sinilah akan terjawab iskal-iskal yang banyak. Ya. Syubhat-syubhat, ya, sesuatu yang rancu akan terjawab dari perkara ini, dari ilmu ini. Wa bi sahihain, dan di dalam sahihain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabiyukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan dosa yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Wa qala al-ishraq billah wa qul wa uququl walidain wa syahadatuz zur, yaitu melakukan kesyirikan pada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, kedua orang tua. Kata Syekh Rabi, Syekh Rabi hafizallah mengatakan apa? Hak orang tua itu tidak gugur, harus ditunaikan walaupun orang tua musyrik atau kafir. Hatta ahlul bidah, hatta orang tua terjerumus kepada kebid'ahan, tetap anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Dosa yang besar saja, ya, 6. Dosa yang besar saja, Asma bertanya kepada Rasulullah SAW, ini dosa yang besar saja. Artinya apa? Orang tuanya dalam keadaan kufur saja, kata Rasulullah SAW, tetap taat, tetap membantu kepada kedua orang tua di dalam hal yang ma'ruf. Lebih-lebih yang di bawahnya, yang kufur, yang syirik saja, orang tua tetap diberikan haknya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua dengan perkara yang ma'ruf. Selama perkara yang ma'ruf, taat kepada kedua orang tua. Yang di bawahnya, dari kemaksiatan, dari kebid'ahan, mungkin dia melakukan kebid'ahan atau kemaksiatan, tetap ya, hak orang tua tidak gugur. Hak orang tua tidak gugur. Jangan sampai ya, ketika orang tuanya melakukan kebid'ahan, kemaksiatan atau dosa, ya, maka dia tidak mau membantu orang tuanya, tidak mau birrul walidain. Maka ini dosa besar. Ya. Syekh Rabi hafizahullah saja mengatakan hukukul walidain tidak gugur. Ya, walaupun orang tua dalam keadaan kufur, walaupun orang tua nam sebagai ahlul bid'ah, ahlul ma'asi, ahlul dzunub, tidak gugur, tetap taat kepada kedua orang tua, ya, membantu orang tua ya di dalam hal yang ma'ruf. Nyuci piring, nyapu, ngepel, buang sampah, kasih makan orang tua. Bantu. Ya. Nah, hadza huwa shawab. Ini yang benar. Ya, dari fatwa a'immah. Nah, jangan sampai wah orang tuanya melakukan kebid'ahan, kesyirikan, ya, kekuburan bahkan, dia enggak mau ngasih makan orang tuanya. Hadza ma yajuz ya ikhwan. Ya. Hadza huququl walidain. Ya, dia enggak mau bantu orang tuanya. Udah tua, susah ya jalan atau bed rest orang tuanya, tetap aja dia ada enam kebid'ahan di rumahnya, di kamarnya, tetap kasih makan, kasih makan, bantu ya. Nah, misalkan dia pun sampai enggak bisa apa-apa, bergerak, ganti pempes dan lain sebagainya, layani. Birrul walidain tidak gugur, kata Syekh Rabi hafizahullah. Birrul walidain tidak gugur, tetap wajib birrul walidain. Nah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya, wa qada ai aujaba, ya, Allah mewajibkan, wajib hukumnya, alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Wa bil walidaini sa'al wa wa'ataf, wa'ataf muqaranah, disandangkan, disandingkan hak Allah dengan orang tua. Hak orang tua disebutkan setelah hak Allah. Ini kata para ulama, besarnya hak orang tua. Hak orang tua besar, siapapun dia, walaupun dia melakukan apa yang dia lakukan, dari kebodohan, dosa, kemaksiatan. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya ikhwan. Ya, karena al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalannya. Ketika kita sekarang, ketika kita sekarang masih kuat-kuatnya nih, tenaga ada, menelantarkan orang tua kita, suatu saat Allah balas. Kita pun tua sama anak-anak kita, syuh, antum bakal lihat sendiri, antum bakal merasakan sendiri, Allah membalas itu semua. Nah, jangan sampai kita di hari tua pun Allah Subhanahu wa taala tampakkan kehinaan pada diri kita. Karena selama orang tua kita hidup, kita telantarkan. Nah, kewajiban birrul walidain, haknya disebutkan setelah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat, perhatikan. Ini dosa besar. Bahkan di dalam hadis ini, al-isyrak billah wa uququl walidain. Melakukan kesyirikan kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini yang ana lihat banyak sekali ya. Nah, dari kalangan kaum muslimin melihat orang tuanya bermaksiat, dosa ya, atau melakukan kebid'ahan, kemaksiatan dan lain sebagainya, sehingga dia terlantarkan karena seperti itu. Mayasloh. Ya, kata Syekh Rabi, hafizahullah, nam hukukul walidain la yasqut. Hak orang tua tidak gugur, tetap harus ada kewajiban seorang anak melayani orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, siapapun dia, hatta terjerumus kepada kekufuran, kemaksiatan, kebid'ahan, hizbiyah. Ya, tetap ya, nam birrul walidain, selama hal yang ma'ruf. Kecuali misalkan fulan ayo yasinan bareng, ah itu baru jangan. Ah, ayo minta ke kuburan, jangan. Ah, apalagi? Ah, jualan wapak, ayo bareng-bareng katanya, nggak boleh, jangan. Ada syirik. Ya. Nah, apa lagi? Hah? Contohnya. Ayo dugem bareng misalkan. Maju, haram, jelas. Ya. Al-muhim, yang ma'ruf. Ya, taat batasan yang ma'ruf. Ya. Di dalam batasan yang ma'ruf. Ini, nah, yang ana lihat dari kalangan kaum muslimin, ya, banyak, nah, menyepelekan di dalam hal ini. Melihat orang tuanya terjerumus kepada kemaksiatan, dosa, dan lain sebagainya, dia gak mau membantu orang tuanya. Dia terlantarkan orang tuanya. Dia masukkan orang tuanya ke panti jompo. Padahal ini ikhwan. Ya. Waliyadzubillah. Haji. Waliyadzubillah. Apalagi? Ya, kenapa? Oh, karena hizbi orang tuanya. Allah musta'an. Allahul musta'an. Suatu saat Allah akan membalasnya. Ya. Persiapkan. Ya. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalannya. Kama tadi nutudan, sebagaimana kalian melakukan keburukan, pasti Allah akan memberikan keburukan pada kalian selama kalian tidak bertobat pada Allah. Nah, hati-hati. Ya, itu yang disampaikan oleh para ulama, Syekh Rabi, a'immah yang lainnya, mengatakan bahwasanya hukukul walidain la yasqut mahmakan. Ya. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua tidak gugur bagaimanapun bentuknya. Ya, karena anaknya Abu Bakar Asma ya bertanya kepada Rasulullah SAW, ibuku dalam keadaan kafir, gimana? Ya tetap taat, membantu birrul walidain, membantu kepada kedua orang tua. Lebih-lebih yang di bawahnya, kemaksiatan, kebid'ahan, hizbiyah dan yang semisalnya, ya bantu. Dalam artian bantu yang ma'ruf, bukan bantu kebid'ahannya. Kebid'ahan dihindari, kemaksiatan dihindari, jangan ikut. Ya, kasih makan, ya kasih minum, dirawat, dimandikan, dirawat, ah dilayani, sudah makan belum, sudah minum belum, minum teh, kopi dan lain sebagainya, dirawat. Birrul walidain. Nah, Masya Allah. Ini sikap adilnya ahlu sunnah. Nah, la ifrad wa la tafrid. Itulah akhlak. Itulah akhlak yang diajarkan oleh salafus saleh terhadap kedua orang tua, siapapun dia. Kemudian syahadatuz zur, persaksian yang palsu. Ini dosa besar. Sehingga harus diperhatikan. Wa bi sahihain anhu sallallahu alaihi wasallam ijtanibu sab'al mubiqat. Hindarilah, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Ilama hunna. Ya Rasulullah, apa itu wahai Rasulullah? Qala al-isyraku billah wa sihr wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa aklu mal al-yatim wa aklu riba wa tawalli yawm az-zahf wa qadhfu al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat. Hindarilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Apa itu wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah al-isyraku billah, bentuk kesyirikan pada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua sihir. Yang ketiga qatlun nafs, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali al-haq. Yang berikutnya wa aklu mal yatim, memakan harta anak yatim. Wa aklu riba, yang berikutnya memakan harta riba, makan riba. Wa tawalli yawm az-zahf, yang berikutnya adalah berpaling, mundur, lari dari pertempuran, jihad, peperangan yang sedang sengit, yang berjumpa antara dua pasukan, dia lari, dia kabur, kecuali kata para ulama termasuk Ibnu Utsaimin rahimahullah, illa mutaharifan liqitalin au mutahayyizan ila fi'atin, gabung ke ya pasukan yang lain untuk menghancurkan musuh, itu tidak mengapa, dikecualikan. Kemudian qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita-wanita muslimah mukminah dituduh berzina. Ini bahaya, hati-hati, dosa besar ini. Waliyadzubillah. Wa bi sahihain anhu sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ayyu dhanbi a'zamu 'indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Qala anta du'a lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau berdoa nam untuk Allah, juga berdoa kepada selain Allah, menjadikan Allah sebagai tandingan, padahal dialah Allah yang telah menciptakan kamu. Qila tsumma ayyu, kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, apalagi dosa yang lainnya wahai Rasulullah? Antaqtula waladaka makhafat ayat amal ma'ak, kamu membunuh anakmu dalam rangka takut makan bareng, takut jatahmu habis dimakan sama anak-anakmu. Semakila ayo wala antuzani halina tajarik, kemudian ditanya lagi, dosa apa lagi yang paling besar? Engkau berzinah dengan istri tetanggamu. Ini zaman sekarang banyak sekali. Na'udzubillah. Nah, kejadian demi kejadian. Waliyadzubillah. Ya, karena dalam riwayat yang lain, di antara tanda hari kiamat, banyaknya perzinahan. Di antara tanda hari kiamat, banyaknya perzinahan. Na'udzubillah. Nah, nas'allahu al-afu wal-afi wassalamah. Fa'anzalallah ta'ala tasdiqaha, maka Allah turunkan penguatnya, pembenarannya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Wa ikhtalafa an-nasu bil kaba'ir hal laha 'adadun yuhsaruna 'ala qawlain. Para ulama berselisih pendapat, apakah dosa besar itu bisa terhitung atau tidak? Ada dua pendapat. Kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Tsumalladzina qalu bihasriha ikhtalafu fi 'adadiha. Kemudian kelompok pertama yang mengatakan bahwasanya dosa besar itu terhitung, mereka juga berselisih ya, berapa jumlahnya? Paham? Paham enggak? Ya, diulangi. Dosa besar, para ulama berselisih. Apakah dosa besar itu terhitung? Ya, jumlahnya sekian. Atau tidak terhitung? Ini pun ada dua pendapat. Kalau misalkan terhitung, berapa jumlahnya pastinya? Kalau Abdullah bin Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud, ada empat. Berkata Abdullah bin Umar, ada tujuh. Berkata Abdullah bin Amr bin As, ada sembilan. Berkata yang lainnya, ada sebelas. Yang lainnya, ada tujuh puluh. Kalau Abu Talib al-Makki, berkata Abu Talib al-Makki, jama' dua min akwali sahabah, aku kumpulkan dari ucapan para sahabat, wajah fawajah tuha arba'an fil qalb, aku mendapati kesimpulan dari ucapan para sahabat, dosa besar ada empat yang terjadi pada hati. So, ini amalan hati. Amalan hati bisa apa? Terjerumus kepada dosa besar. Apa itu? Al-isra' syirku billah, syirikan pada Allah. Yang kedua, al-israr alal ma'asiyah, terus continue, selalu continue di dalam kemaksiatan. Yang ketiga, al-qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Yang keempat, al-aman min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Afa aminu makar Allah, fala ya'man makar Allah ilal qawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi, yang merugi. Ini kata Abu Talib al-Makki. Abu Talib al-Makki. Nah, empat. Kemudian kata Abu Talib al-Makki, arba'atun fil lisan. Yang empat yang pertama hubung kaitannya dengan hati. Empat yang kedua kaitannya dengan lisan. Apa itu? Syahadatuz zur, persaksian yang dusta, yang palsu. Yang kedua, qadzul muhsanat, menuduh orang-orang mukminah, perempuan-perempuan mukminah yang baik-baik dituduh berzina. Yang ketiga, al-yaminul ghamus, ya, sumpah yang palsu. Yang keempat, as-sihir, melakukan sihir. Ini amalan lisan. Sihir pun khilaf, ya. Nah, para ulama, artinya ada yang kufur, ya. Nah, ya, kebanyakan para ulama mengatakan kufur. Kemudian yang kaitannya dengan perut, salatatun fil batn, hubungan dosa kaitannya dengan perut. Syurbul khamar, minum khamar. Ini yang pertama. Yang kedua, wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Yang ketiga, wa aklu zina. Wa aklu riba, memakan harta riba. Baik, ini yang apa? Yang ketiga dari empat jenis. Yang keempat, kaitannya dengan kemaluan, yaitu zina wal liwat, na'udzubillah. Kemudian yang berikutnya yang kaitannya dengan kedua tangan, membunuh dan mencuri. Kemudian yang berikutnya, jenis yang berikutnya yang kaitannya dengan kedua kaki, al-firar minaz zahaf, lari dari pertempuran peperangan. Kemudian yang kaitannya dengan seluruh jasad tubuh, tata'alak bijami'il jasad, wa ya'uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya, hati-hati, na'udzubillah. Nah, jadi totalnya ada berapa tuh? Dihitung gak tadi? Dihitung? Ada berapa? Ya? Dihitung gak? Hah? PR. Nah, ala rahimahullah, waladina la yahsuruha bi'adad, pendapat yang mengatakan tidak terhitung. Ini berarti pendapat yang pertama tadi. Pendapat yang pertama apa? dosa besar bisa terhitung tadi. Rinciannya tadi barusan. Pendapat yang kedua bahwasanya dosa-dosa besar tidak terhitung. Minhum antar mereka yang mengatakan kullu ma nahaa Allah anhu fil Qur'an fa huwa kabiratun. Dengan definisi segala sesuatu yang Allah larang di dalam Al-Qur'an itu dosa besar. Artinya larangan-larangan Allah yang ada di dalam Al-Qur'an itu sudah dosa besar. Wa ma nahaa anhu ar-rasul fa Rasulullah SAW fa huwa shaghirah. Ya. Dan apa yang Rasulullah SAW larang itu dosa kecil. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang lain qala ta'ifatun maqtarana bin nahi, segala sesuatu yang kaitannya dilarang di dalam syariat ini atau ada ancaman atau ada kalimat laknat, Allah melaknat, Rasulullah SAW melaknat, atau Allah murka, ya, nam, atau akan disiksa oleh Allah, ya, ini masuk dalam definisi kategori dosa besar. Umalam yaqtarin bi syai'in min dzalik fa huwa shaghirah. Sebaliknya, segala dosa yang tidak ada larangan atau apa namanya, kebalikan dari itu, nahi, wa'id, ancaman, laknat, ghadab, uqubah, ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, itu enam pendapat yang berikutnya, mereka berpendapat fawa shaghirah, maka dosa tersebut dosa kecil. Wa qila kullu ma taraddaba 'alaihi haddun fid dunya wa wa'idun fil akhirah fawa kabirah. Pendapat yang lain kata Ibnu Qayyim rahimahullah, segala sesuatu yang kaitannya hukumannya ada had, ada hukuman, ya, ada balasan hukuman di dunia atau ancaman di akhirat, maka dosa itu adalah dosa besar. Wa ma lam yuraddib 'alaihi la hadza wa la hadza. Sebaliknya, segala dosa yang tidak ada tekanannya, ya, ancamannya baik di dunia maupun akhirat, maka shaghirah, dosanya kecil. Ini pendapat yang berikutnya. Pendapat yang lain, kullu ma tafaqa syara'i 'ala tahrimi fa huwa min al-kaba'ir. Pendapat yang lain mengatakan setiap dosa, ya, yang mana syariat ini sepakat pengharamannya, sepakat pengharamannya, sepakat ijma, sepakat, maka dosa itu dosa kecil. Dosa itu dosa besar. Ya, diulangi, segala sesuatu, ya, yang mana syariat ini sepakat di dalam pengharamannya, maka masuk di dalam dosa besar. Umakana tahrimu fi syari'i duna syari'ah fa huwa shaghirah. Kebalikannya, ya, dari pengharamannya di bawah enam daripada itu, maka itu adalah dosa kecil. Pendapat yang lain kullu ma la'ana Allah wa rasuluhu fa'ilu kabirah. Pendapat yang lain, setiap dosa yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, maka itu dosa besar. Pendapat yang lain, kullu ma dzukira min aqwa min awwal suratin nisa, segala apa yang disebutkan di dalam awal surat An-Nisa sampai intajdaribu kabair matun hauna'an nukafir ankum sayyiatikum, itu adalah dosa besar. Nah, paham tom? Paham tom ya kawan? Itu rinciannya atau enam sebagian dari rinciannya. Allah Ta'ala alam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.